masih sosial pembuka buat Anda. Ada tersisi warnanya. Semakin hari, semakin nyata. Terima kasih, tepuk tangannya semuanya ya bros. Alhamdulillah.